Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan kami dan antum. Walhamdulillah, setelah kita menjalani puasa Ramadan selama sebulan penuh, kemudian merayakan hari Idul Fitr, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah kita dan juga memanjangkan umur kita hingga nanti bertemu dengan Ramadan pada tahun yang akan datang insyaallah. Sesuatu yang perlu diingat, bahwasannya haqqullah la yantahi bintihai syahri Ramadan. Hak Allah tidak habis, tidak berakhir dengan berakhirnya bulan Ramadan. Terkadang banyak dari manusia tatkala mereka memasuki bulan Ramadan, masya Allah, yang biasanya tidak membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Yang biasanya tidak berjamaah di masjid, berjamaah di masjid. Yang biasanya tidak kajian, kajian. Yang biasa berkata kotor, jadi tidak lagi berkata kotor. Masya Allah. Walhamdulillah. Tetapi terkadang banyak juga ketika selesai Ramadan, mereka kembali seperti semula. Meninggalkan jamaah. Kembali dengan ucapan dusta dan kotor. Nah, meninggalkan Al-Quran. Barakallahu fikum. Maka harus diingat bahwa haqqullah la yantahi bintihai syahri Ramadan. Hak Allah akan terus ada dan tidak berakhir dengan habisnya bulan Ramadan. Artinya, sekalipun kita sudah tidak lagi di bulan Ramadan, tapi tetaplah istiqomah. Waktunya jamaah, ya sholat jamaah. Waktunya baca Al-Quran, ya baca Al-Quran. Nah, waktunya kajian, ya kajian. Barakallahu fikum. Artinya ketaatan kepada Allah tidak terkhusus dilakukan hanya saat bulan Ramadan saja. Nah, walhamdulillah telah kita ambil beberapa permasalahan dari sifat sholat Nabi, yaitu tentang syurut sihhatish sholah. Sudah kita sampaikan bahwa syarat sahnya sholat ada 6, yaitu tentang, atau yang pertama, masuknya waktu. Nah, maka tidak sah orang yang sholat sebelum waktu dan orang yang sholat setelah keluar waktu tanpa uzur. Beda hanya apabila ada uzur, maka sekalipun keluar waktu tidak mengapa. Nah, ketiduran atau kelupaan misalnya. Adapun tanpa adanya uzur, dengan sengaja dia meninggalkan sholat keluar waktu, maka tidak sah sholatnya. Ini pendapat jumhur ulama, tidak sah sholatnya orang yang sholat keluar waktu tanpa adanya uzur. Nah, kemudian yang kedua dari syarat sahnya sholat adalah suci atau haratu minal hadatsil asghari wal akbar. Suci daripada hadas kecil dan hadas besar. Kemudian yang ketiga, ijtinabun najasah. Ini murojaah, maka kelewatan saja. Menjauhi najis. Tidak sah salah seseorang apabila mengetahui di pakaiannya atau di badannya atau di tempat sholatnya ada najis, tapi dia tetap sholat dengan pakaian tersebut dalam keadaan mengetahui ada najis. Sudah tahu di pakaiannya ada najis, bukannya ganti pakaian atau dibersihkan, dia tetap sholat dengan pakaian itu padahal tahu, maka tidak sah sholatnya. Beda halnya kalau dia ingat di pakaiannya ada najis, tetapi setelah selesai sholat, maka tidak membahayakan najisnya tersebut. Tidak mengapa, sah sholatnya. Jika ingat, setelah selesai sholat. Selesai sholat baru ingat, kalau di pakaiannya ada najis, maka sah sholatnya. Tapi kalau sebelum sholat, dia tahu di pakaiannya ada najis, dia tetap pakai untuk sholat, maka tidak sah sholatnya. Barakallahu fikum. Kalau sedang sholat, ingat ada najis, bagaimana? Kalau bisa dilepas, dilepas. Misal di pecinya ada najis, dilepas pecinya. Ya, lanjutkan sholatnya. Nah, tapi kalau di pakaian yang harus banyak gerak, harus kalau dibuka terbuka auratnya, maka batalkan sholat, ganti pakaian dan ulang sholatnya. Kemudian yang keempat, satrul aurah, menutup aurah, menutup aurat. Nah, tidak sah salah seseorang dalam keadaan terbuka aurat dengan sengaja. Tahu pakaiannya terbuka, auratnya terlihat, tapi dia tetap sholat dengan pakaian itu tanpa darurat. Tanpa darurat. Beda kalau misalnya gak ada pakaian sama sekali, satu-satunya. Nah, karena misal kebakaran, tetangga-tetangga gak ada yang ta'awun memberikan pakaian misalnya, maka sholat dalam keadaan atau dengan pakaian yang ada pada dirinya. Kemudian yang kelima, istiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Ini syarat sah yang kelima, menghadap kiblat. Maka tidak sah salat seseorang tanpa menghadap kiblat. Dia tahu kiblatnya ke arah barat, namun dia sholat ke arah utara atau ke selatan. Dalam keadaan tahu, maka tidak sah sholatnya. Nah, dan juga orang yang tidak mengetahui arah kiblat tidak langsung sholat semaunya, melainkan melakukan upaya mengetahui arah kiblat. Katakan seorang musafir di perjalanan, dia mau sholat, tanya kepada orang yang lewat. Kalau misalnya tidak ada orang yang lewat, coba melihat ke arah matahari terbenam. Dilihat, ada upaya kesungguhan mencari arah kiblat. Kalau mendung, enggak mungkin kita tahu di mana ini matahari terbenam. Maka fattaqullaha mastata'tum. Ketika dia sholat, sudah sholat dalam keadaan sudah berupaya mencari arah kiblat, kemudian ternyata dia salah dalam sholatnya menghadap, maka tidak mengapa. Beda dengan orang yang ketika dia mau sholat langsung menghadap kemana dia mau, padahal tahu itu bukan, dia nggak tahu di mana kiblatnya. Setelah selesai sholat diingatkan, ya akhi, antum sholat dalam keadaan tidak menghadap kiblat, maka wajib bagi dia untuk mengulang sholatnya. Apa bedanya dengan yang pertama? Kalau yang pertama dia sudah berupaya mencari arah kiblat dengan melihat matahari terbenam, dengan berupaya menunggu orang lain lewat, sehingga ketika dia salah dengan upaya yang tadi dia lakukan, sah sholatnya. Kalau yang kedua, tidak dia mencari arah kiblat langsung sholat, langsung digelar sejadahnya misalnya. Maka ketika tahu dia salah, ada yang mengingatkan setelah dia selesai sholat, harus mengulang sholatnya. Kenapa? Karena ketika dia sholat awal tadi tidak mencari kebenaran dalam menghadap kiblat. Dan masalah yang terakhir yaitu dari syarat sahnya sholat adalah an-niyah, niat. Nah, niat. Dan niat itu ada di dalam hati. Nah, niat ada di dalam hati. Bahkan melafadzkan niat adalah perkara muhdats fid din, perkara baru di dalam agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para salaf tidak pernah mengajarkan melafadzkan niat. Bahkan terkadang perkara ini menjadikan seseorang meninggalkan amalan ketaatan. Kamu salat duha? Tidak. Kenapa? Enggak tahu lafadznya seperti apa. Enggak tahu lafadz salat duha itu seperti apa. Kamu puasa sunnah? Tidak. Kenapa? Enggak tahu niatnya, enggak tahu lafadznya. Nah, akhirnya dia meninggalkan sekian banyak amalan ketaatan disebabkan melafadzkan niat. Padahal melafadzkan niat tidak ada contohnya di dalam syariat. Karena niat secara bahasa adalah al-qasdu wal-azmu, maksud dan keinginan. Ketika seseorang memaksudkan hatinya mau melakukan suatu sholat, itu sudah niat. Dia datang ke masjid, menunggu sambil menunggu sholat wajib, sholat dua rakaat. Hatinya memaksudkan qobliyah misalnya. Itulah niat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang terkait dengan niat ini, ya cukup selesai. Dari syarat sahnya sholat ada 6. Kemudian permasalahan yang terkait dengan niat adalah perpindahan niat dari sholat fardu ke sholat sunnah. Apa hukum perpindahan niat dari sholat sunnah ke sholat fardu? Apa hukum sholat, hukum perpindahan niat dari sholat sunnah ke sholat sunnah? Nah, ini terkadang terjadi pada kita. Sudah Allahu Akbar meniatkan sholat tertentu, dia rubah ke niat yang lain. Iya. Pernah mengalami hal ini? Nah, pernah. Sebagian dari antum mungkin pernah. Kalau permasalahan, fadol, la yajuz, tidak diperbolehkan lil insan bagi seseorang ayan takila untuk memindahkan niat min naflin ila fardin, dari sholat sunnah ke sholat fardu. Tidak boleh mengganti atau memindah niat dari sholat sunnah ke sholat fardu. Misal, seseorang datang untuk sholat sunnah. Setelah takbir, dia baru ingat kalau ternyata dia belum sholat fardu. Lalu ketika sholat dia ganti, udahlah kalau gitu saya ganti ke sholat fardu. Hadza la yajuz, ini tidak diperbolehkan dan tidak sah sholatnya kalau sudah diazamkan. Kalau hanya sebatas memikirkan tidak mengapa, apa saya ganti saja ya ke sholat fardu. Nah, tetapi sudahlah sholat sunnah, enggak jadi dia azamkan. Tapi kalau misalnya diazamkan tadinya sholat sunnah, kemudian sudah sekarang sholat fardu saja, mulai dia sholat fardu, niat sholat fardu, hadza la yajuz, enggak boleh. Dan tidak sah sholatnya. Harus mengulang dari awal. Nah, harus diputus sholatnya. Jelas? Barakallahu fikum. Tidak boleh mengganti niat dari sholat sunnah ke sholat fardu. Masalah berikutnya. La yajuzu ayyan taqila minal faridoti ila naflin mu'ayyan. Tidak diperbolehkan mengganti niat sholat fardu ke sholat sunnah muayyan, sholat sunnah tertentu seperti qobliyah, tahiyatul masjid. Ini apa, sholat tertentu yang mempunyai sebab, yang mempunyai kaitan. Ya, kalau sunnah mutlak beda, sholat dua rakaat saja tanpa mengaitkan dengan tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, tidak mengaitkan dengan qobliyah, ini sholat sunnah mutlak. Kalau sunnah muayyan, naflun muayyan, seperti sholat tahiyatul masjid, tahiyatul wudu, qobliyah, ini sunnah muayyan, ada yang dijadikan kaitan setelah wudu, setelah masuk masjid. Nah, maka permasalahan yang barusan kita baca adalah tidak diperbolehkan mengganti niat dari sholat fardu ke sholat sunnah muayyan atau sunnah muqayyan. Enggak boleh. Misal seseorang masuk masjid atau seseorang salat zuhur. Ya, niat salat zuhur. Setelah takbir, saya belum salat qabliyah. Saya ganti saja niatnya jadi salat sunnah qabliyah. Ini juga sama. La yajuz, tidak diperbolehkan. Nah, kenapa? Karena dia di awal sholat dengan niat sholat fardu, maka tidak bisa bercampur dengan akhir sholat yang dia niatkan untuk sholat sunnah. Sama dengan yang pertama juga. Ketika di awal dia niatnya untuk sholat sunnah, kemudian di pertengahan diganti dengan sholat fardu, gak bisa. Nah, harus dari awal. Kalau memang sunnah, sunnah sampai akhir. Kalau dari fardu, fardu sampai akhir. Nah, barakallahu fikum. Ini tidak diperbolehkannya mengganti niat dari salat fardu ke salat sunnah muayyan atau sunnah muqayyan. Masalah berikutnya, diperbolehkan mengganti niat dari sholat fardu atau sholat sunnah tertentu ke sunnah mutlak. Diperbolehkan mengganti niat atau merubah niat dari sholat fardu atau dari sholat sunnah tertentu ke sunnah mutlak. Hanya satu keadaan yang diperbolehkan, yaitu manakala diganti ke sunnah mutlak. Dari fardu ke fardu enggak boleh. Dari fardu ke sunnah tertentu tidak boleh. Dari sunnah tertentu ke salat fardu tidak boleh. Yang boleh hanya ke sunnah mutlak. Yang diperbolehkan hanya ke sunnah mutlak. Dia sebelumnya salat fardu diganti ke salat sunnah mutlak, boleh. Dia dari salat sunnah muqayyad diganti ke salat sunnah mutlak, boleh. Intinya yang dibolehkan hanya perpindahan ke salat sunnah mutlak. Wadih. Nah, baik dari salat fardu atau salat sunnah tertentu. Kalau memang perpindahannya diganti ke sunnah mutlak, maka diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Kemudian masalah berikutnya, diperbolehkan mengganti niat imam yang sebelumnya sholat sendiri, atau gampangnya diperbolehkan merubah niat dari sholat sendiri menjadi imam. Diperbolehkan mengganti niat dari sholat sendiri menjadi imam. Misal, terkadang di masjid kampung jamaahnya satu orang, yang azan dia, yang qomat dia, yang sholat dia sendiri. Nah, begitu sedang sholat, terkadang ada satu datang. Ya, berarti yang tadi yang pertama itu niatnya sholat sendiri, ya kan? Kemudian datang jamaah berikutnya sholat bersama dia, maka diperbolehkan. Nah, ya, diperbolehkan. Tidak kemudian memberi isyarat, jangan, jangan. Ya, saya sholat tadi niatnya sholat sendiri. Ya, kalau kamu masuk berarti sholat jamaah, enggak, tidak perlu. Nah, sudah otomatis dia berubah menjadi seorang imam, ya, dan di belakangnya adalah makmumnya. Permasalahan berikutnya, sahnya bermakmum, sahnya orang yang sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Sahnya sholat orang yang sholat fardu, sahnya niat, ya, sahnya niat orang yang sholat fardu bermakmum dengan orang yang sholat sunnah. Nah, Begitupun sebaliknya, boleh bermakmum, boleh orang yang sholat sunnah bermakmum dengan orang yang sholat fardu. Ya, jadi tidak masalah imamnya niatnya sholat fardu, makmumnya sholat sunnah, tidak mengapa. Atau sebaliknya, imamnya yang sholat sunnah, makmumnya yang sholat fardu, tidak mengapa. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis Bukhari, Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, dia adalah seorang imam di kaumnya. Mu'adz bin Jabal, dia seorang imam di kaumnya. Tetapi karena kesungguhan beliau selalu ingin sholat bersama Nabi, itu sholat Isya, beliau datang ke masjidnya Nabi berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sholat apa? Sholat Isya. Setelah sholat Isya, beliau kembali ke kaumnya. Kembali ke kaumnya untuk menjadi imam. Dia meniatkan itu untuk sholat sunnah, karena dia sholat Isya bersama Rasul. Ketika kembali ke kaumnya, kaumnya sholat apa? Sholat fardu, sholat Isya. Sementara dia sudah sholat Isya bersama Nabi, niatnya sholat sunnah. Maka ini tidak mengapa. Ya, baik imamnya yang sholat sunnah, makmumnya sholat fardu, atau sebaliknya imamnya yang sholat fardu, belakangnya makmumnya yang sholat sunnah, tidak mengapa. Nah, barakallahu fikum. Hadis rawahu Bukhari, ya, tentang Mu'adz tadi. Permasalahan yang berikutnya, kita sudah mulai masuk ke tata cara sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari pekan-pekan yang lalu kita membahas tentang syarat sah sholat, waktu-waktu sholat, ya. Sekarang baru kita mulai masuk ke sifat, tata cara sifat sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Bukhari, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, orang yang sempurna salatnya adalah mereka yang memenuhi rukun, syarat, juga mengikuti tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baiknya amalan adalah yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun jumlahnya sedikit. Misal salat tarawih, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat tarawihnya tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Sebagaimana hadis Aisyah ketika ditanya bagaimana salat tarawihnya Rasul, maka beliau menjawab, maka yazidu fi Ramadan wa fi ghairi Ramadan an 11 rakaat, ya, an 11 rakaat au 13 rakaat. Au 13 rakaat. Salatnya Rasul, salat malamnya Rasul di malam Ramadan ataupun selain Ramadan tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini salat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duh, masa iya? Kan Rasul salatnya dari malam sampai pagi. Iya, karena satu rakaat ya bisa sampai Al-Baqarah yang dibaca. Iya. Jadi ada kemungkinan sampai pagi, tapi bilangannya tidak lebih daripada 11 ataupun 13. Nah. Lalu bagaimana dengan yang 23? Para ulama mengatakan benar salatnya. Walaupun ada ulama lain yang mengingkari seperti Syekh Albani. Ya. Tapi kebanyakan ulama tetap membenarkan. Hanya dari sisi keafdoliahan adalah yang 11 rakaat. Kenapa? Karena itu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Artinya yang mematikan dan menghidupkan. Liya beluakum, untuk menguji kalian siapa yang paling bagus amalannya. Bukan yang paling banyak amalannya, tetapi yang paling bagus. Dan siapa yang paling bagus? Dia yang mencocoki sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun bilangnya lebih sedikit. Maka ana tanya kepada antum, mana yang lebih utama? yang salat tarawih 11 atau 3 atau 23 rakaat? Yang 11 rakaat. Kenapa? Karena itu yang dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin membuat suatu kaidah. Beliau mengatakan isabatus sunnah, mencocoki sunnah, khairun, lebih baik, wa afdol, lebih utama, min kasrati al-amal, daripada memperbanyak amalan. Tetapi tidak sama persis dengan yang dilakukan oleh Rasul. Mencocoki sunnah lebih utama, lebih baik daripada memperbanyak amalan, tetapi tidak sesuai. Nah, barakallahu fikum. Atau seperti sholat sunnah fajr, qabliyah subuh. Sunnahnya adalah ringan, ringan saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bacaan untuk sholat fajr rakaat pertama surat Al-Kafirun. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan bacaan untuk sholat qabliyah subuh rakaat pertama bacaannya kul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat yang kedua surat, ada yang ingat? Al-Ikhlas. Ya, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ringan bacaannya. Nah, yang satu lagi semangat-semangatnya. Rakaat pertama An-Naba. Rakaat kedua An-Nazi'at. Iya. Orang yang tidak mengetahui kaidah akan menilai oh bagus. Semakin bagus bacaan semakin banyak pahalanya. Kan gitu. Tetapi kalau kita merujuk kembali kepada kaidah bahwa liyabluwakum ayyukum ahsanu amal, Allah menguji kalian siapa yang paling bagus, yaitu siapa yang paling ikhlas dan mencocoki Rasul, maka kami katakan yang paling bagus adalah yang tadi, yang ringan bacaannya dan membaca kul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama dan al-ikhlas pada rakaat yang kedua. Itu yang mutlak dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum. Jadi dari sholat rawatib ini hanya dua waktu yang mempunyai bacaan khusus, yaitu qabliyah subuh dan ba'diyah maghrib. Ya, bacaannya ada bacaan khusus. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas. Sama dengan ba'diyah maghrib. Rakaat pertamanya Al-Kafirun, rakaat keduanya Al-Ikhlas. Nah, barakallahu fikum. Ini. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana sih tata cara sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Alangkah meruginya mereka yang tidak mengetahui tata cara sholatnya Nabi. Bagaimana tidak rugi? Dia mengerjakan sholat dalam sehari berapa kali? Wajibnya saja 5 waktu, belum sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, maka alangkah baiknya, alangkah mulianya, alangkah sempurnanya mereka yang mengetahui sifat sholat Nabi. Kenapa? Karena dia akan praktekkan bagaimana sifat sholatnya Nabi ketika setiap sholat tadi. Di sunnahnya, di fardunya dia praktekkan itu. Nah, sehingga diharapkan lebih mendapatkan kesempurnaan dari mereka yang sholat, ya, sebatas sholat saja, tanpa mengikuti bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Nah. Qala, yang punya kitab halaman 66. Naqul wa billahi taufiq. Milik Allah lah segala taufiq. Nah, wafaqanallahu wa iyyakum. Semoga Allah memberikan taufiq kepada kami dan antum untuk senantiasa istiqamah menuntut ilmu, karena dengan ilmu kita akan terbimbing di atas syariat. Ya, seseorang akan terbimbing di atas syariat. Nah, qala yakhruju rajulu min baitihi mutatahhiran min alhadatsil asghari wal akbar. Seseorang keluar dari rumahnya menuju masjid, ya, dalam keadaan telah bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya apa? Ketika dia datang ke masjid sudah dalam keadaan bersuci. Itu utama. Nah, karena dijelaskan di dalam hadis bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berwudu kemudian berangkat ke masjid. Ya. Sehingga ada ulama yang mengatakan dia akan dihapus amalannya, dihapus dosanya dan diangkat derajatnya bagi mereka yang pergi ke masjid dalam keadaan sudah berwudu. Bagi yang tidak berwudu, tidak. Tapi ada juga yang mengatakan sama saja, dia sudah berwudu ataupun belum berwudu, langkahnya ke masjid teranggap satu langkah menghapus dosa, satu langkah untuk mengangkat derajat. Tetapi untuk yang lebih utamanya kami katakan, keluarlah ke masjid dalam keadaan sudah berwudu di rumah. Sudah wudu di rumah, baru berangkat ke masjid. Nah, kemudian khaliyatun minan najasah, ya, terbebas daripada najas, najis. Yakhruju bisakinatin wa waqarin qasidanis shalah. Dia pergi ke masjid dalam keadaan sakinah wal waqor. Sakinah dan waqor itu sama artinya, tenang. Tetapi sakinah itu ketenangan hati dan waqor itu ketenangan perbuatan. Artinya ketika kita pergi ke masjid, hatinya tenang dan gerakannya pun tenang. Terkadang ada karena sudah komat, gitu kan? Secara zahir dia tenang jalannya seperti biasa, tapi hatinya kalut. Wah, telat ini. Udah lewat ini satu rakaat nih, dua rakaat. Nah, ini yang dibenarkan adalah tetap tenang hatinya. Kapan dia mendapati imam, lakukan. Dan tenang perbuatannya, jangan tergesa-gesa. Masih ingat yang disampaikan Ustaz Abdullah Jakarti? Ketika ada orang yang tergesa-gesa datang ke masjid karena sudah iqamat, bawa motor, akhirnya nabrak. Atau karena tergesa-gesa lari di kamar mandi, terpleset. Nah, sudah, tenang saja. Kalau misalnya antum telat, ya telat. Ya mungkin karena kita menunda-nunda sholat, akhirnya telat datangnya ke masjid. Nah, atau mungkin ada uzur. Ya, yang penting tetap tenang hatinya dan jangan tergesa-gesa. Nah, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam amarna idza sami'na al-iqamah la nusri. Bahkan Rasul memerintahkan kami, ya, kata para sahabat, untuk tidak tergesa-gesa ketika mendengar iqamah. Sudah, tenang saja. Nah, tidak perlu kalut, wah, ketinggalan rakaat ini, ketinggalan takbiratul ihram. Ya, antum menunda-nunda salat, sekarang telat. Ya. Nah, maka kalau sudah mendengar azan atau lebih bagus lagi sebelum azan, sudah bersiap untuk wudu kemudian berangkat sehingga tidak tergesa-gesa. Nah, dengan demikian dia akan mendapatkan keutamaan yang banyak. Ya, akan mendapatkan keutamaan yang banyak orang yang bersegera datang ke masjid. Langkahnya, hatinya tenang, tidak tergesa-gesa. Datang ke masjid, dia dapat tahiyatul masjid, dapat tahiyatul wudu, dapat qobliyah. Nunggu azan dia masih sempatkan doa. Banyak keutamaan bagi orang yang bersegera datang ke masjid. Tapi orang yang datang yang telat, hatinya sudah tergesa-gesa, mau sholat sunnah sudah keburu iqamah, mau doa sudah iqamah, sudah sholat, hilang keutamaannya yang banyak daripadanya. Nah, maka barakallahu fikum, ansahu nafsi wa iyyakum bitabkir ilal masjid ila sholat, untuk bersegera ke masjid, ya, sehingga kita mendapatkan keutamaan yang banyak, terlepas kita mendapatkan udzur ataupun yang lain sebagainya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul iqamah." Kalau kalian mendengar iqamah, "Famsyu ila shalah." Perjalanlah ke masjid untuk menuju salat, "Wa 'alaikum bisakinati wal waqor," dan hendaknya kalian tetap dalam keadaan tenang hatinya, wal waqor, dan tidak tergesa-gesa. "Wala tusri'u," dan jangan tergesa-gesa. Nah, hadis rawahul Bukhari wa Muslim, muttafaqun alaih. Nah, li'annaka muqbilun 'ala Allah 'azza wa jalla, karena engkau sedang akan menghadap Allah. Wasakinah fil qalbi wal waqaru fil hay'ah. Sakinah itu ketenangan di hati dan waqar itu ketenangan dalam perbuatan, tidak tergesa-gesa. Naman. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimmu. Maka bagaimana kamu mendapati imam, lakukan. Imamnya lagi ruku, ya ruku. Imamnya lagi sujud, ya sujud langsung. Nah, tapi jangan lupa takbiratul ihram. Jangan langsung ruku sebelum takbiratul ihram. Nah, karena takbiratul ihram itu rukun. Maka kalau tidak takbiratul ihram, batal sholatnya, rusak sholatnya. Nah, wa ma fatakum fa'atimmu, dan apa yang terlewat dari kalian, maka sempurnakan. Lewat satu rakaat, maka sempurnakan. Setelah salam, tambah satu rakaat lagi. Wa tuhtasabul khuto ajruha wa sawabuha, dan dia teranggap langkahnya untuk pahala, ya, setiap langkahnya mendapatkan pahala. Lam yakhthu khutwatan illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu khati'ah. Ya, tidaklah seseorang melangkah melainkan setiap langkahnya ke masjid akan diangkat untuknya satu derajat dan dihapus satu kesalahan. Antum pergi ke masjid berapa langkah? Apalagi yang rumahnya jauh dari masjid misalnya. Sudah 100 langkah, sudah 100 derajat antum dapatkan. Sudah 100 derajat mendapatkan pengampunan dosa. Subhanallah. Nah, barakallahu fikum. Qala, kemudian dia masuk masjid dengan membaca doa bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma gfirli dhunubi waftah li abwaba rahmatika, atau dengan doa yang lain a'udzubillahil azim wa biwajhikal karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim. Insyaallah antum sudah hafal doa masuk masjid. Qala wa yatasawwaku inda shalah, di antara adab adalah bersiwak ketika mau salat. Wa yastaqbilul kiblah bi jami'i badanihi. Nah, ini masih banyak yang belum tahu. Yastaqbilul kiblah, menghadap kiblat dengan seluruh badannya termasuk tangan dan kaki. Terkadang ada yang sholat husnudzannya belum tahu. Nah, alhamdulillah belajar. Kakinya seperti ini. Tidak menghadap kiblatnya ke sana, ke sana. Nah, maka yastaqbilul kiblah bi jami'i badani, dengan menghadap ke kiblat dengan seluruh badannya termasuk kakinya. Ya, kakinya seperti ini. Lurus ke depan. Tidak ke kanan dan ke kiri. Nah, barakallahu fikum. Lurus. Agar ketika temannya yang satu lurus bersentuhan apa? Mata kakinya. Nah. Kemudian tepuk tangan. Ada yang tangan sekarang ketika sholat seperti ini. Ya. Maka menghadap kiblat. Ya, dengan menghadapkan tangannya ke arah kiblat. Nah. Barakallahu fiik. Poin yang pertama, takbiratul ihram. Dia memulai sholat dengan takbiratul ihram. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Pertama, karena yang diucapkan adalah lafaz takbir. Karena yang diucapkan adalah lafaz takbir, sehingga dikatakan takbirah. Dan dikatakan al-ihram, ya, karena dengan dia sudah takbiratul ihram, mengharamkan dia untuk melakukan hal-hal yang tadinya halal dikerjakan sebelum sholat. Sebelum sholat halal berbicara, halal makan, halal minum, halal tertawa. Ketika sudah takbiratul ihram, sudah mulai sholat, haram berbicara, haram tertawa, haram makan, haram minum. Nah, barakallahu fikum. Wa yanwi wa yukabbir, niat dan bertakbir, wa yaqul Allahu akbar. Nah, Allahu akbar. Apa kata Rasulullah? Wa idza kumta ila shalah fakabbir. Kalau kamu mau menegakkan salat maka bertakbirlah. Maka bertakbirlah. Dan lafaz takbir adalah Allahu akbar. Masih ingat ketika di Masjid As-Salam ada yang salat Allahu jabbar. Saya masih ingat. Hah? Masih ingat ya? Nah, tetangganya Pak Ali, orang awam, dan rahimahullah sudah meninggal orangnya. Ketika sholat Allahu Jabbar, diingat oleh salah seorang ikhwah kita, kenapa kamu sholatnya pakai Allahu Jabbar? Ternyata dia punya syubhat. Bukankah Jabbar juga salah satu dari nama-nama Allah? Nah, kira-kira gimana jawabnya? Ya, barakallahu fiik. Jawabnya adalah, pertama Rasul sudah katakan idza kumta ila shalah fakabbir, kalau kamu mau menegakkan sholat maka bertakbirlah. Dia bisa bahasa Arab, tanyakan lafaz takbir itu Allahu jabbar atau Allahu akbar. Nah, tentu dia akan mengatakan Allahu akbar. Nah, maka penting kita belajar ya untuk bisa membantah dan mengetahui kesalahan seseorang. Nah, barakallahu fikum. Qala, subhanallahul azim, ma'adham hikmatullah. Maha suci Allah yang maha agung, betapa besar hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ukhtuyirat takbir huna ala tasbih. Takbir lebih dipilih daripada tasbih. Kenapa bukan subhanallah? Iya. Tetapi Allahu akbar. Qala li anna takbir yadullu ala ulwi sya'ni wal irtifa', karena kalimat takbir menunjukkan keagungan dan ketinggian yang sangat. Ya. Puncak keagungan adalah dengan mengucapkan Allahu Akbar, akbar min kulli syai'. Akbar min kulli syai', akbar lebih besar daripada segala sesuatu. Fa ikhtiyaru takbir inda ibtida'i shalah munasib tamaman li hadhihi hikmah. Maka pemilihan kalimat takbir daripada kalimat tasbih itu lebih sempurna dari sisi hikmah. Naam. Wala budda min at-takbiratul ula, dan wajib daripada takbiratul yang pertama, yaitu takbiratul ihram. Naam. Allati la tanqidu shalah biduniha, yang tidak sah salat tanpa takbiratul ihram. Tidak sah salat tanpa takbiratul ihram. Nah, wasumiyat bidzalik li'annal insana idza kabbara dakhala fi harimish shalah. Dikatakan takbiratul ihram karena apabila seseorang sudah bertakbir, maka dia sudah terharamkan dari melakukan apa-apa yang halal dikerjakan sebelum salat. Nah. Qala halaman 68. Idza kumta ila sholati fa'asbigil wudu tsumma taqbilal qiblah fakabbir. Kalau kamu mau menegakkan salat, maka sempurnakan wudu, menghadap ke kiblat dan bertakbir. Nah. Di antara kesalahan ketika seseorang bertakbir. Nah. Qala afan. Wala budda min ayyakul Allahu Akbar, harus mengucap Allahu Akbar. Walau qala Allahu ajal, seandainya orang yang mau sholat tadi memulai dengan Allahu ajal atau Allahu jabbar, lam yasih, tidak sah. Walau qala Allahu a'zam atau dia mengucapkan Allahu a'zam, sama, tidak sah sholatnya. Ya. Nah, yang diucapkan adalah Allahu Akbar. Walau qala, seandainya dia mengatakan Allahu Akbar, a-nya dipanjangkan, sama, lam yasih, tidak sah. Karena maknanya berubah. Kalau Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalau Allahu Akbar, jadi a-nya panjang, dimadkan, dipanjangkan a-nya. Ini dalam bahasa Arab hamzah yang terhapus dan dipanjangkan menjadi pertanyaan. Ya, Allahu Akbar artinya apa? Apakah Allah itu besar? Jadi pertanyaan, bukan pernyataan. Ya, Allahu Akbar, apakah Allah itu besar? Pertanyaan. Kalau Allahu Akbar, pernyataan bahwa Allah Maha Besar. Nah, hati-hati. Nah. Seperti Allahu khairun amma yusyrikun. Ya. Apakah Allah yang lebih baik atau sesembahan yang kalian sekutukan? Ya. Allahu khairun. Ya. Nah, dalam surat An-Naml ayat 59 ada yang dibacaan Allah dipanjangkan. Karena itu ada pertanyaan, apakah Allah yang lebih baik atau sesembahan yang kalian sekutukan? Nah, barakallahu fiik. Kemudian kesalahan dalam pengucapan takbir juga adalah Allahu Akbar, ba-nya panjang. Nah, Allahnya benar, tapi akbarnya salah. Allahu Akbar, ba-nya panjang. Nah, ini sama. Kalau disengaja bacaan seperti ini dalam keadaan sudah tahu lafaz yang benar, tidak sah sholatnya. Nah, kenapa? Li'anna kalimat akbar, ya, itu jamak kabar, ka asbab jamak sabab, wa abtal jamak batal, wa kabar fil lughah al arsy ismul alat musik. Akbar salah satu dari alat-alat musik. Nah, jadi harus tepat Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar atau Allahu Akbar panjang. Lah, harus tepat Allahu Akbar. Nah. Kemudian di antara kesalahan pula adalah Allahu Akbar. Sering Allahu Akbar. Nah. Jadi akbarnya nyambung dengan wa Allahu Akbar. Nah. Tetapi untuk yang terakhir ini dilihat kepada niat orang yang mengucapkan. Kalau niatnya maksudnya adalah Allahu Akbar, Allah Maha Besar, maka diperbolehkan Allahu Akbar. Karena memang di dalam ilmu tajwid, dalam lughah Arabiyah, tujizu qalbul hamzah wawan, dibolehkan merubah atau mengganti alif menjadi waw. Jadi Allahu Akbar dibolehkan kalau memang niatnya tadi untuk pengagungan Allahu Akbar. Tapi kalau niatnya untuk memisahkan Allah Wakbar, dipisah, maksudnya niat hatinya pun dipisah Allah dan Maha Besar. Nah, maka kalau niatnya seperti ini tidak sah sholatnya. Nah, tapi kalau niatnya Allah Maha Besar, tetapi cara bacanya Allahu Akbar, tidak mengapa, karena memang dalam bahasa Arab dibolehkan merubah hamzah menjadi waw pada beberapa keadaan. Idza subiqat bi dhom, kalau didahului dengan dhommah. Allahu, hu-nya dhommah, ketemu hamzah, hu akbar, dari sisi bahasa Arab masih dibenarkan, dibolehkan, asalkan tidak ada niat Allah wa akbar. Karena beda Allah dan Maha Besar, sesuatu yang berbeda. Nah, barakallahu fiik. Permasalahan berikutnya, baik, kita cukupkan untuk sifat salat Nabi. Naktafi bihadza, istirahat.